Bagaimana di masjid kami jamaahnya hampir rata-rata sholat sunnahnya mereka tidak pakai sutra. Dan saya tanyakan berapa jarak yang boleh kita lewati. Apakah 10 meter atau 20 meter tanpa sutra. Karena kami susah sekali lewat. Nah, ya. Jarak, ya kalau misalnya ada seorang sholat di belakang sana, ya, apakah bisa kita lewat di depannya? Ya, ini walaupun jarak 10 meter, insyaallah ta'ala bisa, ya. Dan jarak kita boleh lewat, ya ini sejarak antara dia dengan tempat sujudnya, ya, jarak antara dia dengan tempat sujud. Maka apabila dia tidak memakai sutra, maka kita boleh dilewat di hadapannya, namun bukan di tempat antara dia dengan tempat sujudnya. Wallahu ta'ala a'lam.